bikin takut temui. Berangkatlah aku sendiri di medan bakti. Ku telah berjanji, tentu kita kan jumpa. Di manakah engkau sayang?